الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله limpahan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga limpahan nikmat kita ini agar senantiasa Allah pelihara hingga ajal datang menjemput kita semua. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut daripada kitab Mukasyafatul Qulub pasal selanjutnya, mari sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين يا رب العالمين. الحمد لله. Pembahasan kita yang lalu, kita membahas mengenai bab Nisyanullah Ta'ala wal fisq wal nifaq, lupa kepada Allah, fasik dan nifaq, yang sudah kita bahas panjang lebar mengenai tentang ciri-ciri orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari sifat-sifat kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Fasal selanjutnya, al-faslu samin fit taubah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. At-taubah wajibah 'ala kulli muslim wa muslimah. قال الله تعالى توبوا إلى الله توبة نصوحة والأمر للوجوب. وقال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني أهدوا الله ونبذوا كتابه وراء ظهورهم فأنساهم أنفسهم، يعني حالهم حتى لم ينهوا أنفسهم ولم يقدموا لها خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أولئك هم الفاسقون، يعني العاصون الناقضون عهدهم الخارجون عن طريق الهداية والرحمة والمغفرة. والفاسق على نوعين، فاسق كافر وفاسق فاجر. فصل yang ke-8، فصل tentang taubat. Setiap orang yang hidup beriman, terutama manusia, pasti kita ini banyak salah, kita ini banyak kekurangan, kita ini banyak kesalahan, dan dosa pasti gak ada yang lepas dari kita. Setiap orang yang merasa dirinya tidak berdosa, maka dia terlalu sombong. Setiap orang yang merasa dirinya tidak pernah salah, dia terlalu sombong. Kita pasti sadar kalau kita ini punya salah dan banyak salah. Entah itu hubungan kita antara kita dengan Allah, maupun hubungan kita antara kita dengan sesama makhluk. Kita punya salah dan kita banyak salah. Dan gak ada yang bisa menghapus kesalahan kita itu melainkan dengan pintu taubat. Dengan pintu memohon ampun kepada Allah dengan cara bertaubat, taubat sebaik-baiknya taubat. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan at-taubah wajib 'ala kulli muslim wa muslimah. Bertaubat itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dan muslimah. Dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Dia wajib bertaubat. Kapan? Taubatnya itu wajibnya kapan? Kalau bisa tiap hari dia bertaubat. Dari setiap dosa-dosa yang dia buat. Sengaja ya enggak sengaja. Allah berfirman, "Wa tubu ila Allahi taubatan nasuha." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu semuanya kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Nasuha artinya apa? Murni. Kalau orang ngambil madu, madu baru pertama diambil dari rumahnya lembah, maka sama dia madu itu dibersihin, diperes, disaring, sehingga lilin-lilinnya yang ada itu diangkat, dibersihkan. Baru kemudian dibilang madu murni. Madu murni, dibersihin. Nah, seseorang kalau mau dikatakan taubat yang sesungguhnya, taubatnya itu harus nasuhah, taubat yang murni, semurni-murninya. Ya'ni ahadullah wa nabadhu kitabah. Kita kalau mau taubat dan nasuhah itu seperti apa? Dikatakan oleh Imam Ghazali, taubat dan nasuhah adalah taubat yang betul-betul kita janjikan kepada Allah, kita benar-benar menjanjikan diri kita sama Allah untuk apa? Untuk berusaha mengikuti perintahnya. Untuk berusaha kita menjalankan syariat yang Allah perintahkan. Itu taubat. Kalau ada orang taubat cuma bilang, saya nyesel sama dosa ini, tapi dia gak ada niat mau memperbaiki ke depannya dengan apa. Kesalahan banyak. Makanya disuruh merasa menyesal, betul-betul menyesal, sampai mereka itu bilang dengan taubatnya, aku berjanji ya Allah, aku akan menjalankan semua perintahmu. Bukan perintah yang enak di kita aja, tapi semua perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Makanya disebut, wala takunu kalladzina nasullah. Kata Imam Ghazali dalam firman Allah yang lain, janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lupa dari segala apa yang mereka janjikan kepada Allah. Belagak lupa dan membuang ajaran kitabnya, katanya. Wara'al zuhurihim, di belakang punggung mereka. Na'udzubillah min dzalik. Fa'ansahum anfusahum. Hakikatnya, orang itu bukan lupa kepada Allah, tapi mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Orang yang lupa sama Allah, padahal Allah yang begitu baik kepadanya, Allah yang begitu melimpahkan rezeki untuknya, Allah yang begitu memberikan nikmat kepadanya, tapi dia lupa, hakikatnya dia sedang lupa bukan kepada Allah, dia lupa pada dirinya sendiri. Kenapa dibilang lupa pada dirinya sendiri? Karena dia lupa dia itu siapa. Kalau bukan karena kekuasaan Allah, gak mungkin dia bisa mendatangkan nikmat untuk dirinya sendiri. Kalau bukan karena Allah yang mau kita kasih nafas, gak mungkin kita ini bisa bernafas dengan diri kita sendiri. Kalau bukan karena Allah yang memberikan jantung kita masih berdegup, gak mungkin kita ini bisa membuat jantung kita berdegup dengan diri kita sendiri. Hakikatnya orang yang lupa kepada Allah, dia lupa hakikatnya diri dia sendiri itu siapa. Fa'adzahum adfusahum, kata Allah. Orang yang lupa kepada Allah, maka lalu Allah menjadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Orang kalau udah lupa pada dirinya sendiri, itulah mereka bermaksiat, tidak sholat, karena mereka lupa bahwa mereka hamba. Mereka dengan mudahnya membicarakan aib orang lain. Mereka lupa bahwa mereka pun punya aib. Mereka dengan mudah menghina orang lain. Mereka lupa bahwa mereka pun punya keburukan, punya kehinaan. Dan untungnya, selagi kita membicarakan orang lain itu, Allah masih mau menutupi kekurangan kita. Andai setiap mulut yang mengucapkan cacian untuk orang lain atau membuka aib orang lain, seketika itu juga Allah buka aib dirinya, bagaimana? Kita akan membisu seribu bahasa, kita akan mati di tempat karena malunya kita dengan apa yang kita perbuat. Tapi lihat rahmatnya Allah kepada kita. Kita buat diri kita lupa sama diri kita sendiri dengan kita melupakan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala begitu sangat pemurah, tetap mengharapkan kita mau kembali kepadanya. dikatakan orang yang ulaika humul fasiqun, mereka itu orang-orang yang fasik itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liga Allah, ahabba Allah liga'ah." Barang siapa orang yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka berjumpa dengannya. Wa man kariha liga Allah, kariha Allah liga'ah. Barang siapa orang yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah benci bertemu dengannya. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kullu damadu hibbul maut," kata Sayyidah Aisyah, "kita semua ini tidak ada yang sedang sama mati. Kita semua ini pada kepengennya hidup, sama yang namanya kematian itu tidak ada yang suka." Gimana maksud dari kata firman Allah atau ucapanmu itu tentang suka atau bahagia bertemu dengan Allah? Karena kita semua tidak ada yang sedang mati. Kalau ditanya, "Itu mau mati tidak hari ini?" Tidak mau. Atau besok aja matinya, enggak mau. Orang pasti berandai-andai dirinya panjang umur. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud suka berjumpa dengan Allah adalah mereka suka mempersiapkan dirinya untuk waktu berjumpa dengan Allah. Dari sekarang dia sibuk mengejar amal soleh. Dari sekarang dia berusaha menekuni amal soleh. Karena amal soleh itulah yang akan dia pertunjukkan nanti di hadapan Allah. Sehingga kalau Allah menjumpainya dengan membawa amal soleh yang banyak, Allah akan suka kepada dia. Dan dia pun akan suka berjumpa dengan Allah. Kalau itu orang sekolah, pas waktu sekolah, ujian. Hasil dari ujian yang selama ini kita kuni belajar, kemudian subhanallahnya, ente dapat nilai bagus. 10. Hasil 10 itu, ente bakal berlari-lari pulang ke rumah, ingin ente tunjukkan kepada orang tua ente, dengan sukacita ente akan berkata, "Hasil ujianku 10. Orang tua ente ketemu ente dengan lihat, "Hah, 10? Atau 100 katakan, nilainya tertingginya. Apa yang bakal terjadi? Ente bakal dipeluk, ente bakal dicium, ente bakal dibanggakan. Masya Allah, tabarakallah, dengan sukacita. Itu gambaran kecil. Kalau ada orang sekolah, berlomba-lomba, berusaha adalah mencari ilmunya, menekuni sampai datang waktu ujiannya, dan ternyata dia itu berhasil mendapat nilai terbaik, 100. Waktu berjumpa dengan Allah, kita di dunia selama ini berlomba sekolah, belajar, kemudian kita berusaha menabung amal soleh, pada saat kita menghadapi ujian Allah, kita lulus dalam hidup. Waktu kita wafat, kita akan berlari-lari menjumpai Allah dengan sukacita, dengan berani menunjukkan amal kita selama di dunia, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyambut kita dengan sukacita. Kenapa? Karena kita telah menunjukkan usaha terbaik kita selama kita hidup. Beda. Kalau ente ujian dari sekolah, belajar malas-malesan, tahu-tahu dapat hasilnya 2 atau 3. Kif, ente mau pulang ke rumah, jalan jadi lambatin. Ketemu orang tua, gak diharapin. Dan ente juga bisa bayangin orang tua ente begitu mendengar atau melihat hasil ujian hidup atau hasil ujian sekolah kita, 3 nilainya, 2 nilainya, atau kadang-kadang waliyadzubillah sampai ada orang yang 0 ujiannya. Apa hasilnya? Orang tuanya gimana sama dia? Begitu melihat hasil dikabarin, berapa hasil ujiannya? Berapa nilai raportnya? 2, 3, atau ternyata kadang-kadang 0. Apa sikap orang tua kita sama kita? Kecewa. Yang marah-marah. Yang kecewa-kecewa. Dan begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala pada saat berjumpa dengan hambanya, itu hambanya ternyata gak punya amal, maksiatnya banyak, dosanya banyak, kesalahannya banyak. Tidak pernah sedikit pun dia berpikir bahwa dirinya ingin mengumpulkan amal solehnya untuk dia bawa pada saat dia wafat. Ini yang disebut waman kariha liga Allah. Siapa yang membenci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Kenapa Allah benci? Karena kita sendiri. Allah tidak pernah benci sama hamba-Nya. Allah tidak pernah marah kepada hamba-Nya. Semua terjadi karena perbuatan hamba-Nya sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka lah orang-orang fasik. Dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Hum yani al-asud. Adagidul ahduhum al-kharijuna an tariqil hidayah wal-rahmah wal-maghfirah. Mereka orang-orang yang durhaka, yang telah melanggar perjanjiannya. Perjanjiannya dengan siapa? Dengan Allah. Keluar dari jalannya hidayah. Mereka keluar dari rahmat. Mereka keluar dari ampunan Allah. Itulah orang-orang fasik. Wal fasik, dikatakan orang fasik itu ada dua. Ala daw'in. Katanya orang fasik ada dua macam. Yang pertama dibilang fasik kafir wa fasik fajir. Orang fasik yang kafir, ada lagi orang fasik yang fajir. Orang fasik yang kafir disebut wal fasik al kafir huwa man lam yu'min billahi wa rasul wa kharaja 'anil hidayah wa dakhala fi dhalalah. Kama qala Allah Ta'ala fa fasaqa an amri rabbih. Yani kharaja at-ta'ah amru rabbih al-iman. Fasik yang kafir itu siapa? Mereka adalah golongan orang fasik yang tidak pernah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka keluar dari hidayah. Mereka masuk kemana? Ke dalam kesesatan. Dakhala fi dhalalah. Sebagaimana Allah SWT berfirman, fafasaqa an amri rabbih. Mereka, dia yang fasik itu, fasik dari perintah Allah, fasik dari perintah Tuhannya. Ya'ni, apa maksudnya dari fafasaqa an amri rabbih? Ya'ni kharaja ani ta'ah amru rabbih al-iman. Mereka, yakni keluar daripada perintah Tuhannya untuk taat. Dari apa? Taat kepada hukum apa? Hukum iman kepada Allah. Mereka tidak ikut. Hum fasik kafir. Mereka orang fasik yang kafir. Sedangkan fasik yang fajir. Wal fasigul fajir. Wal fasigul fajir. Ini ada kesalahan teks. Di situ ditulis wal fasigul tajir. Bukan fasik tajir. Fajir. Wal fasigul fajir. Yang menyimak dengan kitab boleh diperbaiki tulisannya itu. Wal fasigul fajir walladhi yashrabul khamr wa ya'kulul haram wa yuzni wa yu'sillahi ta'ala wa yakhruj min tariqil ibadah wa yadkhul fil ma'siyah wa la ya'ti syirik. Sementara orang fasik yang fajir, mereka siapa? Mereka adalah orang-orang yang minum minuman keras. Mereka orang-orang yang makan makanan yang haram. Mereka adalah orang-orang yang berzina, bermaksiat kepada Allah. Mereka keluar dari jalannya ibadah. Mereka masuk ke jalannya kemaksiatan. Ini utariku sholat. Mungkin mereka meninggalkan sholat. Mereka tidak menunaikan zakat. Ada di orang fasik yang fajir ini. Mereka bermaksiat kepada Allah. Perbedaan mereka apa? Wala ya'ti bisyirik. Perbedaannya, mereka tidak syirik kepada Allah. Jadi kita pernah mendengar, dosa terbesar itu adalah syirik. Dosa syirik. Dosa menyekutukan Allah. Jadi orang fasik yang fajir ini, dia berminum minuman keras, dia bersidah, dia melakukan maksiat, dia melampaui batas, dia keluar dari jalan ibadah. Tapi perbedaannya dia itu tidak syirik. Kalau tadi fasik kafir, jelas mereka orang yang syirik. Mereka orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak mematuhi perintah Allah. Tapi adapun fasik fajir, mereka berarti orang yang beriman. Dan sahabat, sekarang kita jumpai orang yang beriman minum-minuman keras. Banyak. Orang yang beriman mengaku Tuhan ya Allah, tapi mereka berzina. Banyak. Orang yang beriman, mereka bermaksiat, mengikuti jalannya kemaksiatan. Mereka mencuri. Mereka membunuh. Mereka merampas hak orang lain. Dan lain sebagainya. Ada. Hanya saja mereka tidak syirik. Makanya sedih kalau melihat ada segelintir orang yang menghadapi masalah dalam hidupnya, lalu mereka memutuskan untuk mendatangi orang pintar, bahasanya. Mendatangi dukun. Mendatangi paranormal. Seolah-olah mereka menjadikan itu alternatif kedua. Yang membaca masa depan kita. Yang bisa merubah takdir Allah. Seolah-olah rezekinya sempit, datangnya ke tempat yang salah. Bukannya introspeksi diri dengan kekurangan, tapi malah datang kepada orang yang tambah lagi menjauhkan kita kepada Allah. Dia pergi ke dukun, minta bantuan dia dengan cara yang salah, dengan hal-hal yang tidak benar, dengan sesajen, dengan ini, dengan itu, dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Itu disebut dengan syirik. Tidak usah syirik. Latur jaghufar. Tidak diharapin minta ampun untuk orang-orang yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada di antara kita yang selama ini mungkin salah jalan, segera meminta ampun kepada Allah. Bukan hanya memperbaharui taubatnya, tapi memperbarui syahadatnya. Karena dia telah mengotori kalimat tauhid, dia telah mengotori kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal farq bainahuma, kita mau lihat perbedaan antara keduanya. Antal fasiqul kafir la yuja la yurja ghufraru illa bi syahadah wa tauba qabla maut. Orang fasik yang kafir tidak diharapkan pengampunan untuknya kecuali dengan apa? Bisyahadat. Kalau orang fasik yang kafir tadi syahadat, kemudian dia bertaubat sebelum dia wafat, maka dia diampuni. Karena dia belum masuk Islam, dia perlu syahadat. Dan saya katakan sekarang, orang yang syirik kepada Allah diperlukan untuk memperbarui syahadatnya. Wal fasiqul fajir, sementara orang fasik yang fajir masih diharapkan pengampunannya dengan apa? Taubat qabla al-maut. Orang berzina, orang bermaksiat, mencuri, orang yang pernah mengambil hak orang, ya, terlepas itu antara dia dengan manusia dosanya, adapun hubungannya dengan Allah, dosa-dosanya dengan Allah, Allah masih mau mengampuninya dengan syarat bitaubah shadiqah. Dengan taubat yang tulus, dengan taubat yang sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala terima atas kesalahannya dia dengan taubat sebelum kematian datang. Sebelum kematian datang. Selalu disebut taubat sebelum kematian datang. Karena kita ingat ceritanya siapa? Fir'aun. Fir'aun didakwahin sama Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, tapi gak pernah ngedengerin kata-katanya Nabi Allah Musa. Yang ada di benak Fir'aun hanya bagaimana menghancurkan Musa, bagaimana membinasakan Nabi Allah Musa, bagaimana caranya Bani Israel berada di bawah kekuasaannya. Itu terus motivasinya Fir'aun. Sehingga datang waktunya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan mukjizat kepada Nabi Allah Musa untuk melarikan diri dari kejarannya Firaun dengan membelah lautan. Terbelahlah lautan. Kemudian Nabi Allah Musa pun melintasi bersama kaumnya lautan tersebut, diikuti oleh Fir'aun beserta bala tentaranya yang kurang perhitungan. Dia kira lautan ini akan terus terberah. Dia masuk ke tengah-tengah itu. Kemudian Nabi Allah Musa dengan kaumnya telah sampai di daratannya. Akhirnya Nabi Allah Musa pun meminta kepada Allah untuk kembali menyatukan lautan yang terbelah. Maka bersatulah dua itu lautan, apa namanya, air. Dan disitulah tenggelam Fir'aun. Pada saat tenggelam, Fir'aun meminta bantuan, meminta pertolongan. Sampai dia punya kesempatan sampai di gara-gara tenggorokan. Fir'aun berkata apa? Abantu birabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhan di Musa dan Harun. Lam yakbal Allah taubatah. Allah tidak terima taubatnya Fir'aun. Kenapa? Sudah sampai ke gara-gara. Lihat rahmatnya Allah kepada kita. Bahkan dalam sakaratul maut, seorang hamba jika ingin bertobat, masih ada kesempatan. Hanya saja kalau sudah sampai sakaratul maut itu nyampe ke gara-gara, baru Allah tutup pintu tobat. Maka bagaimana dengan kita yang sehat, yang masih bisa berjalan, masih bisa berkata-kata, masih bisa keluar rumah, kaki masih bisa bakar. Sampai kapan kita akan terus terbuai dengan tipu daya syaitan yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala dan membuat kita berat untuk meminta ampun akan dosa-dosa kita sendiri? Sampai kapan semua itu membuat kita lalai? Semua itu membuat kita lupa untuk mengucapkan satu kata astaghfirullahaladzim. فَإِنَّ كُلَّ مَعْزِيَ أَصْلَهَ مِنَ الشَّهْوَةُ النَّفْسَدِيَ. Setiap maksiat asalnya itu dari syahwat. Semuanya dari syahwat diri kita sendiri. Yang mana masih bisa diharapkan pengampunannya. Akan tetapi وَكُلَّ مَعْزِيَ أَصْلَهَ مِنَ الْكِبْرِ la yurja ghufraniha. Setiap maksiat yang di asalnya diawali dengan kesombongan tidak akan pernah bisa diharapkan pengampunan. Kita lihat maksiatnya iblis. Maksiatu iblis kana asluha minal kibir. Fayambaghi lak anda tu bidzunubi qabla al-maut. Setiap dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba, namun dia merasa dirinya bersalah, tidak dengan keangkuhan yang merasa dirinya benar, masih bisa diharapkan pengampunannya. Dan ada kemungkinan besar Allah akan mengampuninya. Akan tetapi, dosa yang pangkalnya dari kesombongan, tidak mungkin diharapkan ampunannya. Dan kita tahu, dosanya iblis, maksiatnya iblis, itu pangkalnya adalah kesombongan. Dan Allah tidak membuka pintu taubat untuk iblis. Tidak ada kata maaf untuk iblis. Makanya suka sedih melihat ada orang di dunia beriman, tapi berat sekali dia punya dahi untuk menyentuh bersujud kepada Allah. Kalau melihat ada orang Muslim, mengaku Muslim, tapi tidak menjalankan perintah Allah yang satu itu, yaitu sholat. Coba perhatikan, iblis disuruh sujud kepada Allah. Waktu disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam, iblis menolak. Karena tidak sujud kepada Allah, menurut iblis. Padahal sujud kepada Nabi Adam bagian dari perintah. Kita tidak disuruh sujud. Kita disuruh sujud kepada Allah. Tapi disuruh sujud kepada Allah pun masih ada perasaan berat di dalam diri kita. Terkadang bahkan ada segelintir orang yang rela meninggalkan sholat untuk memenuhi hawa nafsunya. Coba kita lihat, iblis disuruh sujud menghadap Allah dengan sukacita iblis mau. Iblis durhaka karena diperintahkan sujud kepada Allah. Adapun kita, jelas-jelas perintahnya, wasjudu lillah, sujudlah kamu untuk Allah. Tapi kadang-kadang kita sujud kepada Allah pun masih banyak yang kita tinggalkan. Masih banyak kaum muslimin yang meninggalkan sholat subuhnya. Masih banyak kaum muslimin yang bahkan berniat untuk sholat subuh aja enggak. Kalau niat, orang kebablasan sama orang kesiangan sama orang yang memang betul-betul kagak niat sholat, itu ada bedanya. Kesiangan, alarm bunyi gak kedengeran. Kesiangan bisa jadi karena kelupaan pasang alarm, lupa sesekali. Tapi ada orang yang memang tidak pernah menyalakan alarm di waktu azan subuh. Bahkan dia hanya menyalakan alarm untuk kerja keluar mencari nafkah, untuk meminta rezeki, mengharap mendapatkan penghasilan dunia. Dia nyalain alarmnya, takut masuk kerjanya kesiangan, takut dia ke kantor kesiangan. Tapi untuk Allah, siapa yang ngasih rezeki? Kayak kita jadi manusia, ingat-ingat kesombongan, dosa dari kesombongan tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi laka an tatubu dzunubi qabla al-maut. Maka hendaknya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat dari seluruh dosa-dosa kita sebelum kematian datang menjemput kita. Dan kita berharap raja an yaqbalakallahu kama qala Allah taala, wa huwa alladhi yaqbalu tauba al-ibadihi wa ya'fu 'ani sayyi'at. Dengan penuh harap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima taubat kita ini. Dialah Allah, dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang qabalu tauba al-ibadihi, yang menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'fu 'ani sayyi'at, dan Allah juga yang memaafkan kesalahan-kesalahan. Di situ enggak disebut sayyi'ah. Enggak dibilang satu kesalahan, tapi tahu sayyi'at, banyaknya kesalahan. Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan yang memaafkan kesalahan-kesalahan. Ya'ni yatajawaz amma 'amilu biqabuli taubah. Di mereka yang menghapus. Yang menghapus apa? Yang menghapus. Yang terjawas amba amalu bigabuli taubah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Allah menghapus segala kesalahannya dari banyaknya maksiat yang dia kerjain dengan apa? Dengan taubah. Shadiqah. Taubat yang tulus. Yang murni. Sallallahu alaihi wasallam, bila dhabbi, Nabi bersabda, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi kalau taubatnya sungguh-sungguh, kalau taubatnya betul-betul, dulu mungkin dia pernah maksiat, dia pernah kerjain kesalahan dengan sengaja, padahal sudah tahu hukumnya, tapi masih dia kerjakan. Sudah tahu itu dilarang, tapi masih dia kerjakan. Sudah tahu itu mendatangkan murka Allah, tapi masih tetap dia kerjakan. Dia tahu dengan kesadarannya. Bahkan ada orang yang menertawakan dosanya. Ada orang bahkan yang menganggap dosanya tidaklah berdosa. Layaknya orang-orang yang sombong, yang ditutup tapi hatinya busuk. Wa nastahi bi rabbana, emang gak malu kalau begitu sama Allah? Apa dia lebih baik dari Allah? Dengan sombong dan dengan angkuhnya dia berkata, lebih baik hati yang bersih. Mana hati? Siapa kamu yang tahu hatimu yang bersih? Siapa kita yang merasa hati kita telah bersih? Ulama, orang-orang saleh, tiap hari mereka menangis untuk dosa-dosa yang terkadang mungkin tidak mereka buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap malam salat hingga diriwayatkan dia tawarrab gadabah, kaki beliau membengkak, sujud, melinahkan air mata, menangis dengan sejadi-jadinya setiap kali mengingat dosa. Yang padahal kita tahu Nabi kita Muhammad tidak punya dosa, tapi Nabi tahu bahwa kelak umatnya akan ada umat yang melampaui batas, umat yang tidak sadar sama dosa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangisi dosa-dosa kita yang begitu melampaui batas. Tapi selagi nafas masih ada, selagi diri kita masih diberi kesempatan dari Allah, berarti kita masih dikasih kesempatan untuk meminta ampun kepada Allah SWT. Jangan kita sia-siakan waktu yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita melalaikan diri kita kepada hal-hal duniawi, pergaulannya, bagaimana dengan dirinya kepada Allah. Kadang kita banyak jumpai orang tua yang kurang mendidik anaknya dengan baik sehingga anaknya tumbuh tanpa pengetahuan tentang Allah. Salat tidak menjadi hal yang wajib baginya. Salat tidak menjadi hal yang harus baginya. Aurat tidak menjadi hal yang perlu difikirkan. Aurat tidak menjadi hal yang nomor satu yang harus diperhatikan. Semua pertanggungjawaban itu akan kembali kepada diri kita. Hukia, ada rajulan kana kullama adzab yaktub dhanbuhu fi diwan. Fa'adzaba yawman ma dhanban fanashara diwanuhu liyaktubuhu fi. فَلَمْ يَجِدْ فِهِ إِلَّا قَوْلُهُ تَعَالَى فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ. الآية يعني يبدل مكان الشرك والإيمان ومكان الزنا العفو ومكان المعصية العشبة والطاعة. Dikisahkan, ceritakan bahwa ada seorang laki-laki, ini orang berazam, bertekad, tiap hari kalau ngelakuin dosa, dia tulis di kertas. Hari ini ada ngomongin orang, hari ini ada begini, hari ini saya ngomong kasar sama orang tua, hari ini saya kesal sama saudara, hari ini saya begini, hari ini. Dia tulis semuanya. Buku itu setiap saat sama dia ditulis, dibuka, setiap hari. Bukan cuma tulis-tulis doang, ada orang tulis-tulis doang, ngelakuin kesalahan, dijadikan buku diarenya dia, buku... ini ya dia, tapi gak pernah dibuka-buka. Kalau orang ini memang betul-betul menulis untuk memperbaiki diri, sehingga setiap hari dia nemuin ada kesalahan dalam dirinya, ada kejelekan dalam dirinya, ada apa, dia berusaha untuk memperbaikinya. Ini orang yang niat mau berubah. Makanya Al-Amir al-Mu'minin Umar bin al-Khattab, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sendiri sebelum kamu dihisab. Hitung amalmu sebelum amalmu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Timbang amal solehmu sebelum datang waktunya amal solehmu ditimbang. Tiap malam kita disuruh introspeksi diri sama hari ini kita ngapain aja. Nah, orang ini lebih detail. Tiap kali dia ngelakuin kesalahan ditulis di kertas, ditulis di buku. Tapi satu kali perbaiki, jumpa Allah alam bisawab. Allah ingin mengisyaratkan kepadanya satu hal. Firman Allah, faulaika يُبَدِّلُ اللَّهَ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Begitu dia membuka buku-bukunya dari tulisan-tulisan dosanya, ternyata tulisan dosa itu sudah tidak ada. Yang dia jumpai hanya ada firman Allah, yang berbunyi faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itu kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Dialah Allah, dialah Allah yang menerima sedikit dari kita, yang memaafkan banyak kesalahan dari kita. Allah, Allah yang menggantikan segala keburukan dengan kebaikan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita dengan keburukan yang Allah berikan kepada kita, balasan apa yang kita berikan kepada orang lain? Terkadang satu keburukan kita balas dengan keburukan yang banyak. Tapi kalau ditanya, apakah kamu berharap dengan pengampunan Allah? Sangat. Tidakkah kamu belajar dari Allah? Dialah Allah yang menggantikan segala keburukan kebaikan. Keburukan yang banyak diganti dengan kebaikan yang banyak. Yakni, apa maksudnya? Allah menggantikan tempatnya syirik dengan iman. Terkadang orang yang bertahun-tahun menyekutukan Allah, bertahun-tahun tidak beriman kepada Allah, bertahun-tahun dia dengan apa? Dengan kekufurannya, tiba-tiba datang keimanan di hatinya. Allah kemudian pilih dia menjadi orang yang beriman, lalu mengikuti perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengganti kebaikan, contohnya syirik diganti dengan keimanan. Orang yang berzina diganti dengan pengampunan, pemaafan. Dan orang yang selalu bermaksiat diganti kedudukannya oleh Allah dengan apa? Al-ishma wa ta'ah, perlindungan, penjagaan diri dengan sifat, dengan apa? Diganti lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya ahlu maksiat diganti, dijauhin sama Allah dari tempatnya maksiat. Dengan apa? Dengan banyaknya ketaatan yang dia kerjakan. Dialah Allah. Terkadang kita tidak sadar kemarin kita ada di mana, kemarin kita di kelompok mana, kemarin kita sedangnya karaoke, kemarin kita sedangnya suka-suka, kemarin kita sedangnya nongkrong-nongkrong di kafe, kemarin kita sedangnya huru-hara, kemarin kita sedangnya buang-buang duit, lupa kepada sedekah. Tiba-tiba begitu kita menyadari dosa-dosa kita, Allah ganti semuanya. Huru-hara yang biasa kita lakukan, kita ganti uang itu dengan sedekah kepada yatim tiap bulan dia. Itu pergantian dari Allah. Maksiat yang biasanya tiap malam kita kemana, duduk dengan siapa, huru-hara dengan siapa, diganti oleh Allah. Tidak ada lagi keluar malam, tidak ada lagi ke tempat yang Allah tidak suka. Adanya di mana? Dilindungi oleh Allah. Fi mahallil ismah, di tempat yang dilindungi. Dia tahu-tahu berada di tengah majlis ta'lim. Dia tahu-tahu berada sedang mendengarkan tausiah. Dia tahu-tahu berada di tempat di mana dia mendengarkan kebaikan. Hatinya diganti, yang tadinya gelap menjadi sinar cahaya yang terang benderang. Hatinya yang tadi dipenuhi dengan kotoran dibersihkan oleh Allah. Jadi hati yang satu persatu kotoran itu menjadi hilang. Itu penggantian dari Allah atas segala dosa yang kita buat. Bentuk rahmat Allah kepada kita. Wa hukiya anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu barra waqtan min al-awqat min sukak al-Madinah. Fastaqbalahu syab wa hamilu garura tahta thiyabih. Faqala Umar, ayyuha syab, ma alladhi tahmil tahta thiyabih? Wa kana fiha khabar. فخجل الشاب أن يقول خبرا وقال في سره إلهي لا تخجلني عند عمر ولا تفضحني واسترني عنده فلا أشرب الخبر أبدا. ثم قال يا أمير المؤمنين الذي أحمله هو خل. فقال أرني حتى أراها. فكشفها بين يديه فأراها عمر صارت خلا. إذن كساح يقولي سأرك فبودا berpapasan suatu ketika dengan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab di jalanan Madinah. Berpapasan dengan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab di jalanan Madinah, pada saat Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab berpapasan, Sayyidina Umar menjumpai bahwa pemuda tersebut sedang membawa botol yang kebetulan diumpetin di bawah bajunya. Sayyidina Umar adalah pemimpin yang sangat peduli kepada rakyat dan sangat perhatian kepada akidah, kepada pergaulan. Anak-anak muda dijaga oleh Sayyidina Umar dengan sangat-sangat dijaga. Sayyidina Umar bin Khattab kemudian bertanya, "Ayyuhasyab, wahai pemuda, apa yang kau bawa itu di bawah bajumu?" Kebetulan yang dibawa oleh anak muda itu di dalam botol khamar, arak, minuman keras. Pemuda tersebut betul-betul terkejut dengan pertanyaan Sayyidina Umar. Berasa malu, dia gak berani ngomong ini arak. Takut, siapa yang gak takut dengan Sayyidina Umar? Bisa kebayang seandainya Sayyidina Umar tahu bahwa yang dibawa itu adalah khamar. Kebayang seperti apa? Tiba-tiba pemuda tersebut berkata di dalam hatinya, "Ya Allah." Dia ngomong aja di dalam hatinya dengan ketakutannya, dengan betul-betul perasaan menyesalnya. "Ya Allah," kata Allah, "janganlah kau buat aku malu di hadapan umat. Jangan kau buat aku malu di hadapan umat dan jangan kau buka kejelekanku di hadapan umat. Aku berjanji jika kau menutupi aibku kali ini, aku tidak akan pernah meminum arak lagi seumur hidupku." Dia ngomong di dalam hati. Tapi itu betul-betul penyesalan yang sangat mendalam. Jadi kita gak bisa buat-buat yang namanya nyesal itu. Gak bisa kita bilang nyesal itu menurut kita. Allah yang lebih tahu nyesal kita itu mana, seserius apa, sesungguh-sungguh apa. Maka pemuda tersebut sakit takutnya, gak kepengenan Sayyidina Umar tahu yang dia bawa itu khamr, yang dia bawa itu arak. Pemuda tersebut berkata, "Yang saya bawa ini adalah cuka, bukan khamr, cuka." Dipikir kalau udah dengar cuka, Sayyidina Umar gak nanyain lagi, mana? Kata Sayyidina Umar, "Kalau begitu berikan kepadaku sampai aku tahu isinya betul-betul cuka." Oh, kalau kita kayak gimana itu? Tapi dia udah ngomong di dalam hatinya, "Ya Allah, tutup aibku. Jangan sampai kau buat aku malu di hadapan Umar. Aku berjanji, kalau kau betul-betul menutupi kejelekanku dan tidak membuat aku malu di hadapan Umar, aku berjanji tidak akan pernah meminum khamar seumur hidupku lagi." Subhanallah. Fakashafaha baina yadih fara'aha Umar sarat. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya, dalam kisah ini jumpai di situ berubah menjadi cuka. Dan setelah itu pemuda tersebut pun tidak pernah minum arak keras. Masya Allah. Itu orang yang sungguh-sungguh. Kalau Allah mau menutupi kejelekan seseorang hamba, Allah Maha mampu menutupinya dengan caranya seperti apapun. Fadzur ila makhluk taba bil khauf makhluk. Maka di sini kita melihat, coba perhatikan bagaimana baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang betul-betul durhaka kepada Allah, takut kepada manusia. Kalau kita belajar di sini, betapa baiknya Allah, kita di durhakanya sama Allah, tapi takutnya sama manusia. Tapi Allah masih mau maafin kita. Fadzur ila makhluk. Coba kita perhatikan di sini. Perhatikan apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ada makhluk yang bertobat, tapi sebabnya karena takut kepada makhluk lainnya. Pemuda itu tadinya takut sama siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar makhluk apa bukan? Makhluk. Tapi lihat kemurahan Allah. Fabaddalallahu subhanahu wa ta'ala khabruhu bil khalq. Allah bisa rubah yang namanya arak pun berubah menjadi cuka dengan ketulusan dan dari apa? Dari yang Allah ketahui, keikhlasan taubat seorang hamba menyesal akan dosanya, dari sungguh-sungguh dia Dajjal kerja salib perbuatan. Jadi di sini, falau tabal asil buflis anil a'malil fasida taubatan nasuha wa nadama ala dhambih baddal Allah subhanahu wa ta'ala khabru sayyatihi bikhalid ta'ah. Jadi di sini, kalau ada orang yang bermaksiat, orang yang benar-benar berputus asa, dia taubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Amalnya yang buruk, dia ganti dengan taubat dan suha, menyesal atas perbuatan dosa-dosanya selama ini yang dikerjakan. Badal Allah subhanahu. Allah ganti, katanya apa? Arak keburukannya dengan cuka ketaatan. Keburukan diumpamakan khamr di sini. Keburukan diumpamakan yang memabukkan. Betul. Kita tuh kalau udah ngomongin orang kayak dibius. Enak banget. Mabuk kita kita. Kita kalau udah ngebahas kejelekan orang, Masya Allah. Udah yang paling kayak kita dia paling gak pernah salah. Pernah lihat orang mabuk. Sadar apa dia? Gak sadar apa-apa. Ngomong dia ngelantur. Ke barat, ke timur. Tapi lihat, to'at diumpamakan dengan cuka. Tapi dalam situasi genting, cuka menjadi sangat dibutuhkan. Menggantikan khamr. Dan kita, mungkin kelihatan sholat kita, ibadah kita, gaji kita, perbuatan baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terasa masam, terasa pahit mungkin, terasa melelahkan, terasa menyulitkan. Semua itu terjadi bukan karena Allah yang membebani kita dari ibadah, tapi karena memang kita yang belum tahu hakikatnya ibadah. Kita belum betul-betul menjadi hamba yang betul. Bukan berarti Allah meletakkan kewajiban kepada kita melampaui batas kemampuan kita. Lah Allah. Bukan berarti sholat di bawah waktu itu adalah beban yang berat. Bukan. Tapi karena memang kita ini tidak tahu nikmatnya sholat. Kita ini belum tahu nikmatnya iman. Kita ini tidak tahu nikmatnya taqarrub ilallah, dekat kepada Allah. Karena kita memang belum tahu. Bayangkan. Seorang ulama, salihin, ahlu ma'rifatu billah, mereka berkata, di surga nanti, kata dibilang, kami akan rindu sama apa? Ruka'at lail, rakaat-rakaat malam biar kami kerjakan. Dia gak bilang kangen sama sholat tiba waktu. Karena sholat tiba waktunya itu gak seberapa dibanding dengan sholat sunnah tambahan mereka. Mereka orang-orang soleh yang udah terbiasa dengan sholat malam. Sehingga orang soleh berkata, nanti di surga, padahal udah di surga ibaratnya, akan ada amalan yang kami rindukan, yaitu rakaat-rakaat di waktu malam yang kami kerjakan. Kita sholat di bawah waktu aja kangen, belum. Saya tanya, ada yang kangen sholat zuhur di sini? Ada yang kangen sholat asar di sini? Ada yang kangen sholat subuh di sini? Apalagi sholat malam. Karena kita gak tahu nikmatnya. Sehingga kita jadikan hatta sholat wajib berat buat kita. Sholat wajib berat. Bukan karena sholat wajib memberatkan. Kita aja yang belum mengerti betapa nikmatnya sholat wajib. Jadi, kita perlu perhatikan bahwa diri kita ini adalah hamba yang begitu jauh dari yang namanya amal sholat. وذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجت ذات ليلة بعدما صليت العشاء الآخر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بإمرأة في الطريق. سيدنا أبا هريرة berkata, saya keluar satu malam setelah saya mengerjakan solat isya. Ini disebut Isya al-akhir maka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isya al-akhir ni apa? Salat Isya. Jadi Isya ada Isya al-awwal, Isya al-akhir. Isya awal tu apa? Isya awal tu maghrib. Adapun Isya al-akhir berarti salat Isya. Jadi maksudnya Sayyidina Abu Hurairah bilang, saya habis kerjain sholat isya. Isya itu, isya-nya, bukan maghrib. Jadi asyi itu kan diambil dari kata malam, gelap. Dan di sini Sayyidina Abu Hurairah bilang, saya pernah satu malam habis selesai kerjain sholat isya akhir. Isya akhir artinya isya bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba katanya, aku berjumpa, bertemu dengan seorang perempuan di tengah jalan. Aida bi imra'atin fi at-tariq faqalat ya Abu Hurairah inni irtakabtu dhanban fa hal li min taubah. Tiba-tiba seorang perempuan itu di tengah jalan berkata, wahai Abu Hurairah, dia bilang, sungguhnya saya telah melakukan sebuah dosa, maka apakah bisa Allah akan memberikan taubat untukku? Fa hal li taubah. Faqultu wa ma dhanbuki? Sayyidina Abu Hurairah nanya lagi, dosa apa yang telah kau perbuat? Qalat inni zanait wa qataltu waladi minaz zina. Abu Hurairah kemudian bertanya, dosa apa yang kamu kerjakan? Saya telah berzina dan saya telah membunuh anak hasil zina saya. Dia sudah berzina, dosanya lagi, anak hasil zinanya dia bunuh. Waladi minaz zina. Faqultu laha. Sayyidina Abu Hurairah begitu mendengar apa yang diceritakan oleh si perempuan itu, Sayyidina Abu Hurairah berkata, kamu telah celaka, halakti wa ahlakti. Kamu celaka, dibilang kamu celaka dengan kata-kata itu, ya, Sayyidina Abu Hurairah bilang, dan telah membuat dirimu sendiri celaka. Dosanya udah celaka, tambahin lagi apa dia. Tiba-tiba Sayyidina Abu Hurairah ingat, wallah, balik ibu taubat. Kata Sayyidina Abu Hurairah, kamu gak ada pintu taubat. Perempuan itu pingsan. Sayyidina Abu Hurairah pun kemudian berlalu. Tiba-tiba di dalam dirinya Sayyidina Abu Hurairah berkata, fakultu fi nafsi, ufti wa Rasulullah baina ahdhuhurina. Ya mana mungkin saya memberikan fatwa sementara Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Baru sadar Sayyidina Abu Hurairah apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah, warajatu ilaih wa amartuhu bidhalik, kembali kepada Rasulullah dan menceritakan apa yang terjadi, kisahnya tentang wanita tersebut. Faqala, Sayyidina Abu Hurairah cerita, ada perempuan begini, begini, begini kepada Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasulullah kemudian berkata kembali kepada Sayyidina Abu Hurairah, kamu celaka dan kamu telah mencelakakan orang lain. Sayyidina Abu Hurairah kemudian keluar. Rasulullah tegur dengan kata, fa'ina anta min hadhil ayah. Kemana kamu, wahai Abu Hurairah, dengan ayatnya Allah, walladzina lam la yad'una ma'allahi ilahan akhar ila gawlihi fa'ula'ika yubadilullah sayyatihim hasanat. Kamu kemana? Kata Rasulullah SAW, bukankah Allah SWT berfirman, mereka orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, Tuhan selain Allah, artinya dia tidak syirik. Berarti perempuan ini masuk kategori yang mana? Fasik, fajir. Bukan fasik, kafir. Perempuan ini masuk kategori fasik, fajir. Akhir ayat Allah bilang, fa'ula'ika, mereka yubadilullah sayyiatihim hasanat. Bahkan kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan, dengan kebajikan. Kemana kamu dari ayat ini, wahai Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW. Ada perempuan mau taubat, kamu bilang gak ada pintu taubat. Fakharajtu wa qultu. Sayyidina Abu Hurairah kemudian keluar kesana kemari, beliau bertanya, kemana perempuan yang nanya sama saya satu hukum tadi? Orang-orang sampai bilang pada bingung, Abu Hurairah ini aneh, gila. Sampai ada yang bilang, siapa yang nanya sama dia? Nyariin siapa dia? Sayyidina Abu Hurairah seperti orang gila mencari perempuan tersebut ke kesana kemari, karena Sayyidina Abu Hurairah merasa dirinya telah berdosa memberikan fatwa yang salah kepada orang yang ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian berjumpa Sayyidina Abu Hurairah. Perempuan tersebut adrakatha wa akhbarataha bidzalik. وشهقت شهقا من السرور وقالت إن لي حديقة جعلتها صدقة لله ورسوله. Begitu Sayyidah Abu Hurairah ketemu dengan perempuan tersebut, maka Sayyidah Abu Hurairah menyampaikan apa yang Rasulullah sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menerima taubat dari seorang hamba-Nya dan Allah menjanjikan pergantian dari kesalahan dengan kebaikan. Ini janji Allah. Dari saking bahagianya perempuan tersebut, dari saking gembiranya perempuan tersebut, dengan sambil menangis perempuan tersebut berkata, sesungguhnya saya punya kebun. Dia punya kebun, ada tanah, sebidang tanah yang dijadikan kebun, maka saya akan jadikan ja'al tuha sadaqata lillahi wa rasulih. Saya bakal sedekahkan kebun itu untuk Allah dan Rasul. Dari saking bahagianya mendengar bahwa Allah pasti mau menerima taubat hamba-Nya. Dan kita orang-orang yang tahu bahwa Allah mau menerima taubat kita, mau sampai kapan kita dalam apa? Dalam kelalaian tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita. Kalau dihitung, dosa telinga lain, dosa mata lain, dosa mulut lain, dosa perut lain, dosa tangan lain, dosa kaki lain, belum dosa-dosa yang lain. Bagaimana keadaan kita dengan diri kita, dengan Allah? Mau terus mau sampai kapan? Kita terus dalam keadaan seperti ini. Wahkayah ada Al-Utbah Al-Ghulam rahimahullahu ta'ala. Wa kana min ahlul fisq wal fujur mashhuran bil fasad wa syarb al khamr. Kisah tentang Utbah Al-Ghulam. Dia adalah seorang yang dikenal ahlu fisik, pembuat onar, kebejatan, fasik, menyimpang, kesalahannya masyhur, terkenal dengan kefasikannya. Dikenal dengan apa? Bil fasad. Orang yang banyak onarnya, kesalahannya, kejelekannya, bejat, wasyarbul khamr, tukang mabuk. Di siapa? Utbah Al-Ghulam. Annahu dakhala yawman majlis Al-Hasan Al-Basri. Satu ketika Utbah Al-Ghulam masuk ke majlisnya Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'i. Kalau kita nih dengar ada tukang mabuk, maling, pencuri tiba-tiba datang ke majlis kita, bagaimana kita mandang mereka, orang-orang yang seperti itu? Tas kita akan kita jaga. Kenapa? Karena kita sombong, kita merasa diri kita lebih baik dari mereka. Hadza Utbah Al-Ghulam masuk ke majlis Imam Hasan Al-Basri. Kemudian pada saat itu Imam Hasan Al-Basri lagi menerangkan satu ayat, alam ya'di lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Ayat ini diulang-ulang oleh Imam Hasan Al-Basri. Alam ya'di lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang, kata Imam Hasan Al-Basri, waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Diulang Imam Hasan Al-Basri menerangkan ayat ini dengan penerangan yang sangat luar biasa. Alam yaji waqta takhaf qulubuhum. Maksudnya daripada ayat ini, belum datangkah waktu untuk mereka takut hati mereka kepada Allah? Imam Hasan Al-Basri menerangkan tafsir ini dengan penerangan yang sangat sempurna, sampai membuat orang-orang menangis mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mau ingat Allah? Belumkah datang waktunya? Di saat ada tasbih di tangan kita tapi tasbih itu tidak bergerak menyebut nama Allah. Terkadang coba berpikir di hati kita, apa Allah tidak mau kita menyebut namanya? Atau apakah kita begitu sangat kotor lisan kita sampai Allah tidak ridha lisan kita menyebut namanya? Atau ternyata pada hakikatnya kita bisa menyebut nama Allah tapi kita yang tidak mau menyebut namanya? Fadama bimbaidihim syab, bangun di antara mereka seorang pemuda. Faqala yataqiyul mu'minin ayakbalullahu ta'ala al-fajr mithli idha tab. Seorang bangun berdiri bertanya, Syekh, kata ini bilang, jika Allah, jika saya orang yang fajir seperti ini, yang punya kesalahan seperti ini, yang banyak onar yang seperti ini, bertaubat, apakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat orang sepertiku ini? Orang fajir, tukang mabok. Tukang mabok datang ke majelis, sekali dengar ayat Allah, benar. Terkadang kita hadir majelis berkali-kali, dengar ayat Allah, dengar kisah Rasulullah, dengar dosa-dosa itu dilarang, tapi mana yang masuk ke hati kita? Mana yang kita amalin? Mana yang kita pakai? Mana yang kita jadikan itu sebagai penguat hidup kita? Mana? Itulah kenapa jangan kita merasa kita duduk di majlis, kita merasa diri kita duduk di majlis, idan ala ahsan wahid, saya adalah orang yang baik, saya adalah orang yang benar, dan saya sudah benar. Ini Utbah al-Ghulam fasik, masyhuran bil fasad, terkenal dengan keburukan dia, tukang mabok. Satu kali dengar firman Allah masuk ke hatinya, menghujam jiwanya, lalu kemudian dia berdiri dengan berkata, kalau orang seperti saya Utbah al-Ghulam ingin tobat wahai Imam Hasan al-Basri, apakah Allah akan menerima tobatku? Dijawab oleh Imam Hasan al-Basri, da'am yakbalullah taubah. Dijawab oleh Imam Hasan, ya, Allah akan menerima taubat. Dari mana? Dari apa? Katanya dibilang fasadah wa fujura, dari kefasikanmu, dari kebejatanmu. Pada saat dia dengar Imam Hasan menjawab seperti itu, falamma sami'a Utbah al-Ghulam hadha al-kalam asfara wajhu wa irta'addat fara'isu wa saha sayha wa kharra mughshiyan 'alayh. Dia dengar kata-kata Allah akan terima taubatmu, taubat kefasikan, taubat kebejatanmu, taubat kejelekanmu, mukanya kemudian berubah menguning, memucat, bulu kuduknya semua berdiri. Dia kemudian berteriak dengan teriakan yang kuat. Kemudian dia pun pingsan. Subhanallah. Satu ayat menyadarkan orang. Satu ayat membuat orang pingsan. Bukan bid ayatul Quran gara ada wa talauda. Ayat Quran berkali-kali dibahas, dijelaskan. Mana ayat yang menghujam jiwa air mata? Mana ayat yang kemudian membuat kita tanya? Mana ayat yang kemudian membuat kita jauh ingin mendekatkan diri kita lagi kepada Allah? Final ayat, falamma afaq. Begitu orang ini sadar. Minhul Hasan, Imam Hasan al-Basri kemudian berdekat. Imam kembali ke jalan ya Allah. Aya syabat dilabbir arshi asi, tadri ma jaza'u asi. Imam Hasan al-Basri gajak bicara pemuda tersebut, wahai pemuda yang durhaka kepada Allah. Ya, orang ini dikenal tadinya orang yang fasik. Orang ini dikenal tadinya orang yang durhaka kepada Allah. Imam Hasan bilang, ayah syabat di labdil arsi asi, atadribah jaza'u dawil ba'asi. Wahai pemuda, yang durhaka kepada Allah. Tuhan yang memiliki arsy, tahukah engkau apa balasan orang-orang yang berbuat maksiat? Sa'irun lil'usah laha zafir wa ghaidhu yawman yu'khadu bin dawasi fa'in tasbir ala dira fa'si wa illa kun anil isyani gasi wa fima wa gad kasabta min al khataya wa hadat nafs fajahan fil khilasi. Rohanta ini bukan wahanta nafs, rohanta nafs. Rohanta nafs fajhan bil khalasi. Neraka sa'ir bagi orang-orang yang durhaka. Sa'irun bil usar laha zafir. Ingat, orang yang durhaka bagi mereka neraka sa'ir. Dia mempunyai apa? Laha zafir wa ghaidhun, gemuruh yang sangat kuat. Itu suara neraka sa'ir. Nyala apinya sampai ke mana? Ke ubud-ubud. Wa ghaithun yawma yu'khadhu bin nawasi. Fa'in tasbir, kalau kamu sabar atas pedihnya api neraka, kuat ngadepin api, fa'si, bermaksiatlah. Wa illa, kalau kamu gak sabar, gak kuat. Kalau kamu gak sabar, kun adil isyadi gak sih. Kalau kita gak kuat sama api yang begitu panas, kebayangin ubun-ubun kita yang mendidih dengan pedihnya api neraka jahannam, ba'udzubillah min zalik, maka apa kalau kita gak kuat, jadikanlah diri kita orang yang menjauhi maksiat. Wafiba dan kasabta min al-khataya rohatta nafsa fajhat din khalasi. Bila? Kalau kita gak berani dengan apa? Dengan api, suruh sabar, gak kuat dengan api, maka kita suruh jauhin maksiat. Dengan apa? Kita ngejauhin maksiat kita dengan kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Wa rahatta nafs, ingat, rahatta nafs, kamu telah menggadaikan diri kita sendiri dari maksiat kita. Dosa-dosa semua sudah kita kerjain, maka apa yang harus kita lakukan? Fajhat fil khalasi atau fajhat bil khalasi. Suruh usaha, maka bersungguh-sungguhlah kamu dalam membebaskan dirimu sendiri dari belenggu ini semua. Fajhat bil khalas. Selamatin diri dari apa? Dari belenggunya maksiat, belenggunya api neraka. Usaha. Gak ada orang yang mau masuk surga tanpa usaha. Gak ada orang yang mau jadi benar tanpa usaha. Gak ada orang yang bisa benar tanpa usaha. Gak ada orang yang akan jadi wali hanya karena tidur di rumahnya. Gak ada orang yang menjadi orang soleh hanya karena duduk santai-santai di rumahnya. Mereka menjadi orang soleh, menjadi ulama, menjadi orang terkemuka, menjadi orang besar karena mereka pun mengerjakan sesuatu yang besar. Mereka menjadi wali karena mereka pun ibadah, membedakan dirinya dengan orang-orang biasa. Ulama menjadi ulama karena mereka menuntut ilmu lebih giat daripada orang biasa. Maka kalau kita mau selamat dari ini semua, fajhat, usaha, jangan malas-malasan. Ini kata Imam Hasan kepada Utbah Al-Ghulam. Begitu Utbah Al-Ghulam sadar, dikasih kata-kata ini sama siapa? Imam Hasan Al-Basri, saha sayha azimah wa kharra musyar alih. Kedua kalinya dia teriak dengan teriakan yang kencang, kemudian dia pun jatuh pingsan kembali. Orang yang begitu menyadari kesalahannya, Orang begitu sadar kalau dirinya punya salah, gak akan pernah membenarkan dirinya sekali. Dia tahu dia salah. Kalau ada orang salah tapi masih nyari pembenaran, saya tuh begini karena begini, saya tuh begini karena begini, itu bukan tobat, itu bukan penyesalan. Itu hanya mengada-ada, meminta maaf yang tidak ada ketulusan. Falamma afa, begitu dia sadar kembali, qala ya syekh, hal qabla rabbur rahim taubah bithlul la'i? Hal qabla rabbur rahim taubah bithli al-la'i? Faqala syekh, hal yaqbalu taubatul 'abdul jafi ila rabbul ma'afi? Thumma rafa'a ra'sahu wa da'a thalatha da'wat. Ya, begitu dia sadar, dia siuman, dia tanya lagi sama Imam Hasan al-Basri, ya Syekh, kata dia bilang, apakah betul Allah bakal terima taubat saya? Apakah betul Allah yang maha penyayang itu akan menerima taubat seperti aku yang sangat hina ini, yang sangat celak ini, yang sangat buruk ini? Dijawab oleh Imam Hasan al-Basri, tidak ada orang yang bisa menerima taubat orang yang menyimpang, yang betul-betul buat kesalahan, kecuali siapa? Tuhan Allah yang maha pemaaf. Kita orang ngelakuin kesalahan sama kita aja, kayaknya kapok ya minta ampun. Apalagi berkali-kali. Yang begitu banyak mengulangi dosa, yang begitu banyak telah melakukan perbuatan dosa, hanya Allah, Tuhan, Rabbul Mu'afi. Zat yang maha pemaaf. Kemudian, thumma rafa'a ra'sahu wa da'a thalatha da'wat. Utbah al-Ghulam, kemudian mengangkat kepalanya, kemudian dia berdoa dengan tiga doa. Doa yang pertama, Ilahi, in kulta gabilta taubati wa ghafarta dhunubi, fa'akribni bil fahmi wal hifz hatta ahfaz kulla ma sami't minal ilmi wal Qur'an. Ini doa yang Utbah pertama. Wahai Allah, jika betul kau menerima taubatku ini, kau mengampuni kesalahan-kesalahanku ini, maka muliakan aku dengan pemahaman, ilmu, dan hafalan. Orang kalau betul-betul mau belajar, kalau betul-betul taubat, betul-betul mau benar, dia minta sama Allah, terima taubatku, ampuni kesalahan-kesalahanku, kemudian muliakan aku ya Allah dengan pemahaman dan hafalan. Hatta, kata dia bilang, ahfaz kulla ma sami'tu minal ilmi wal Qur'an, sehingga aku menghafal seluruh apa yang aku dengar dari ilmu dan Al-Quran. Dia betul-betul pengen jadi orang yang belajar, betul-betul ingin menjadi orang yang menghafalkan ilmu yang dia pelajari, bukan cuma belajar-belajar, dengar-dengar, tapi mencatat tidak, mendengar dengan seksama tidak. Subhanallah. Doa yang kedua, Ilahi, akrimni bihusni sawt hatta in kullu man sami'a qira'ati yazdadu raqatan fi qalbi wa in kana qasiya al-qalb. Doa yang kedua dia minta sama Allah, ya Allah, kuliahkan aku dengan suara yang indah, sehingga setiap orang yang mendengar bacaanku menjadi lembut hatinya, meskipun dia adalah orang yang keras hatinya. Masya Allah, luar biasa. Kita suara yang indah, setiap dia mendengar bacaan dia Utbah al-Ghulam, orang tersebut menjadi lembut hatinya. Kalau dengar aja Utbah yang baca, lembut hatinya. Meskipun orang yang keras hati. Masya Allah. Yang ketiga, Utbah memohon, Ilahi, akrimni rizqil halal warzuqni min haythu la ahtasib. Ya Rab, ya Tuhanku, muliakan aku dengan rizqi yang halal, dan karuniakan kepadaku rizqi dari yang tidak pernah kuduga-duga. Fastajab Allah jami' du'a'i, حتى زاد فهمه وحفظه، وكان إذا قرأ القرآن تاب كل من سمع قراءته، وكان يوضع في بيته كل يوم قسعة من البرق ورغفان ولا يدري أحد من يضعها، وكان على هذه الحالة حتى فارغ الدنيا. لأن tiga doa itu diijabah oleh Allah. Sehingga hari demi hari bertambah fahamnya Utbah Al-Ghulam beserta hafalannya. Tiap kali dia dengar ilmu, hafal. Tiap kali dia dengar Quran, hafal. Tiap kali dia dengar hadis, dia hafal. Tiap kali dia dengar, terus bertambah. Dan setiap kali dia membaca Al-Quran, orang yang mendengar bacaannya bertaubat. Setiap orang yang mendengar. Dan setiap hari dirubahnya, dia hanya meletakkan kisah. Jadi kalau kita mangkok, setiap hari mangkok itu terisi dengan kuah dan dua roti. Gak tahu siapa yang bangun. Setiap hari. Setiap hari. Wala yadri ahad man yadha'ha. Dan dia terus dalam keadaan seperti ini sampai dia berpisah dengan dunia. Seorang yang betul-betul bertobat kepada Allah. Seorang yang betul-betul menyesal kepada Allah. Dia akan konsisten dalam perbuatannya, dalam kehidupannya, dalam amal ibadahnya, dan seterusnya. Dan lihat doanya orang yang tulus dan sungguh-sungguh meminta kepada Allah. Minta diampunin, minta diberikan pemahaman, minta diberikan hafalan, minta diberikan suara yang indah, minta diberikan rezeki yang halal. Masya Allah. Wahadihi hal man taba ilallah. Inilah keadaan orang yang betul-betul taubat kepada Allah. Li'anna Allah la yudhi ajra man ahsana amala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan, yang memperbaiki ibadahnya. Allah tidak pernah menyia-nyiakan perbuatan hamba tersebut. Wasu'ila ba'dul ulama, hal ya'riful 'abd idza taba anna taubatuhu qabilat am ruddat? Seorang bertanya kepada ulama, bagaimana kita seorang hamba tahu jika kita bertaubat, taubat kita diterima atau ditolak? Faqala la hukma fi dhalik. Tidak ada yang bisa menjamin tentang hukum itu, tentang masalah itu. Walakin, ini dikatakan lidhalika alamat. Ada beberapa tanda-tanda seseorang kalau memang taubatnya itu diterima. Pertama, wahuwa anjara nafsi ma'asumah bilal ma'asiyah. Dia akan melihat tanda pertama. Jadi, kalau kita sudah bertaubat, mungkin ada kita yang ingin tahu apakah taubat kita diterima atau tidak oleh Allah. Okay, pertama kita apa? Lihat. Pertama, dirinya akan melihat terhindar dari maksiat. Dia akan melihat dirinya terhindar dari maksiat. وَيَرَى الْفَرَحْ عَنْ قَلْبِهِ غَائِبًا وَالرَّبُّ شَهِدًا. Dua, dia akan melihat kegembiraan jauh dari hatinya. Dan dia selalu merasa Tuhan dekat dengan dia. Al-farah fil qulub. Kegembiraan di hati. Sedang merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuqarib ahlul khair wa yuba'id ahlul fisq. Kemudian dia akan didekatkan dengan apa? Orang-orang baik. Dia akan dekat sama orang-orang khair yang memiliki kebaikan dan dijauhkan dari orang-orang yang memiliki kefasikan. Dan dijauhin sama Allah. Terus dengan orang-orang yang khair. Orang-orang yang baik. Fayara, hingga fayara al-qalil, dia melihat dunia yang sedikit ini banyak. Dia akan melihat dunia yang sedikit ini banyak. Tapi wal kathir bin al amal al akhirah qalil, tapi dia akan melihat amal yang banyak itu sedikit. Geliat dunia. Dunia ini sedikit. Dunia yang dia lihat sedikit ini dilihatnya banyak. Dapat berapa aja? Alhamdulillah. Terima. Gak pernah dia ngomong sedikit, kurang, ini. Tapi kalau untuk amal, banyak sholatnya, banyak zikirnya, tapi dia selalu nganggap sedikit. Gak pernah dia ngerasa, oh, saya sudah banyak sholawat. Saya sudah banyak tasbih. Saya sudah banyak tahlil. Saya sudah banyak sholat. Saya sudah banyak sedekah. Gak pernah. Jadi kalau ada dari kita yang merasa demikian, jadi taubat kita belum menunjukkan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yara qalbu mushtaghilan bima faradallahu taala alaih. Kamu akan melihat hatinya orang tersebut sibuk dengan apa yang diwajibkan Allah kepadanya. Hatinya udah gak sempat lagi urusin urusan orang, urusin kejelekan orang, urusin aibnya orang, urusin rumah tangga orang, urusin urusan orang. Gak, hatinya hanya sibuk kepada yang wajib. Oh ya, ada belum ini, oh ya, ada belum baca ini, oh ya, ada belum ini, hari ini mau majelis di sini. Gak sempat urusin orang, masalah orang. Gak, hatinya terus dipenuhi dengan yang Allah wajibkan atasnya. وَيَكُونُ حَافِظًا لِلِسَانِهِ دَائِمُ الْفِكْرَةِ وَمُلَازِمُ الْغَمِ مُلَازِمُ الْغَمُ وَالنَّدَامَ عَلَى مَا فَرَطْ مِنْ ذُنُوبِهِ. Kemudian lisannya akan senantiasa dijaga. Dia akan senantiasa memelihara lisannya dari ghibah, dari namimah, dari semua dosa-dosa lisan. Jadi selalu دَائِمُ الْفِكْرَةِ, senantiasa berpikir dan selalu susah hati. Mulazibul ghab, susah hati untuk apa? Penyesalan atas dosa yang pernah dia buat. Itulah orang-orang, beberapa tanda-tanda yang dikatakan oleh ulama yang sekiranya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan selagi kita saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah membahas tentang ilmu taubat, bab taubat, bersegeralah diri kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Ketahuilah terkadang dosa yang kecil di mata kita belum tentu kecil di mata Allah, bisa jadi itu adalah besar di mata Allah. Terkadang amal soleh kecil di mata kita, namun itu belum tentu kecil di mata Allah, bisa jadi itu merupakan amal yang besar di mata Allah. Hal terpenting yang perlu kita mengingat, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang mengerjakan kebaikan, kebajikan, meskipun hanya seberat darah, seberat atom, biji atom, maka baik baginya. Dan dosa sekecil apapun, seringan apapun, meskipun seringannya itu ringannya biji atom, ketahuilah maka itu buruk baginya. Hindari dosa sebisa mungkin, kerjakan taat semaksimal mungkin, sehingga kita semua menjadi hamba-hambanya yang dicintai, hamba-hamba yang diridhai, hamba-hamba yang insyaAllah lulus dari setiap tahap dan fase ujian yang Allah berikan kepada kita insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Allah menerima taubat kita semua dan memaafkan segala kesalahan kita semua dari yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Amin. Allahumma amin. Ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Apabila ada seseorang tiba-tiba sakit gila, bagaimana mendampingi untuk taubat atas dosa masa lalu berharap terhindar su'ul khatimah? Ketahuilah bahwa gila itu, orang gila, mal hukum, tidak ada hukum lagi baginya. Kecuali jika kegilaannya itu berwaktu. Artinya, saat ini dia gila, kemudian besok dia sadar. Selama dia gila kemarin, ada sholat atau kesalahan yang dia perbuat, maka dia wajib mengganti kekurangan tersebut. Adapun, jika saat ini dia mengalami penyakit gangguan kejiwaan yang memang gila, tidak normal, bicaranya ngelantur, tidak nyambung, sekalipun dia melakukan perbuatan kesalahan, hakikatnya dia hilang akal, maka orang yang hilang akal itu tidak bisa dihukumi apa-apa, termasuk dosa-dosa yang dia kerjakan. Adapun kesalahannya waktu selama dia sadar kemarin, keluarga, ahli keluarganya mengiringnya untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga ahli keluarganya yang ada di sekitarnya mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, insyaallah dengan itu semua dia pun akan terhindar dari su'ul khatimah. Assalamualaikum Ustazah. Amin ya rabbal alamin. Saya bertanya di luar tema, apakah boleh berkurban kambing atau sapi dengan cara online? Bagaimana itu cara online? Kalau beli, hanya membeli dengan tempat yang jelas, misalnya kamu di Jakarta, kurbannya di Surabaya, dan itu jelas, tersalurkannya jelas, maka hukumnya tidak apa-apa. Tapi secara sunnah, kalau mengikuti sunnah, kita itu hakikatnya disunahkan melihat binatang sepelihan kita. Itu sunnah ya. Jadi sunnahnya kita melihat binatang yang mau disembelih nih, dari bahkan disunahkan melihat sembelihan itu. Tapi itu kalau tidak mudarat, artinya kalau tidak mendatangkan fitnah. Kalau ente nyumbangnya di masjid, orang biasanya berkerumunan nonton masjid, maka tidak campur tong. Hakikatnya kita itu disunahkan melihat. Itu yang sunnah. Tapi kalau tidak mungkin, tidak apa-apa. Hukumnya secara online ini mungkin maksudnya beli online. Beli online. Hukum beli online ya tidak masalah. Asalkan kambing itu memenuhi kriteria. Assalamualaikum Ustazah. Bertanya bagaimana hukumnya mendengarkan playlist rekaman-rekaman kajian atau nasihat-nasihat para Ustazah melalui HP sambil tiduran. Syukran Ustazah, jazakillah khair. Baik. Hukum mendengarkan tausiah sambil tiduran melalui headphone dan lain sebagainya, hukumnya apa? Hukum dasarnya tidak masalah. Sehat, mengenai tentang apa, kita harus membedakan di dalam hati. Bagaimana antara kita dalam keadaan tidur-tiduran, yang jadi pertanyaannya, apakah kita akan fokus dalam keadaan seperti itu? Ada rasa tidak akan fokus. Tidak akan fokus orang yang tidur sambil tiduran mendengarkan tausiah dengan orang yang duduk. Beda. Kalau sambil tiduran dengar tausiah, ada rasa itu sambil mendongeng. Ya. Akhirnya kemudian sambil tertidur. Tausiah kemana, dia kemana. Nah, begitu. Itu bukan tidak boleh. Itu kembali kepada kurang adab. Kurang adab. Ya. Namun, kalau dibandingkan, mana Ustazah lebih baik? Dengerin tausiah, atau misalnya itu daripada kita dengerin lagu. Ya, sih dengerin tausiah. Sebelum kamu tidur, kamu mendengarin kebaikan. Alhamdulillah, masih lebih baik. Tapi usahakan kalau kita mau apa yang kita dengar, ya, minimal seperti itu. Kemudian, Ustazah, bagaimana hukumnya tentang asuransi? Syukran Ustazah. Asuransi apa nih? Hukum asuransi itu khilaful ulama. Namun, mengenai tentang kalau dibilang asuransi, contoh asuransi kesehatan atau asuransi apa, itu harus diperhatikan akadnya, karena sekarang banyak yang mengatasnamakan asuransi syariah. Ya, saya sendiri tidak tahu apa itu asuransi syariah, ala kulihal, asuransi itu khilaf, tapi yang menyatakan boleh itu dari 10 mungkin 1 namanya. Dan itu pun dikatakan boleh kalau yang menggunakan, yang mempeloporkan asuransi itu adalah orang yang betul-betul tujuannya membantu orang-orang yang tidak mampu. Tapi kalau kita melihat di zaman kita sekarang, kayaknya yang ngurusin asuransi rata-rata orang kafir semua. Yang mengelola asuransi semua orang kafir, tidak ada orang yang bertanggung jawab, tidak ada orang yang benar. Maka saya bisa katakan di sini, hukumnya tidak boleh. Dan itu mengikuti mazhabnya atau fatwanya kebanyakan ulama yang mengatakan tidak boleh. Mau itu asuransi jiwa, mau itu asuransi kesehatan, percayakan semuanya itu kepada Allah. Adapun tentang jiwa kita, kesehatan kita, pasrahkan semuanya kepada Allah. Serahkan kepada Allah, jangan repot sebelumnya. Kita kan harus antisipasi sebelum sakitnya datang. Sebelum kematiannya datang, kita jadi sudah mengcover diri kita. Maka kita tidak yakin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mengikuti fatwa ulama, kebanyakan mengatakan semuanya, hampir mengatakan tidak boleh adanya asuransi. Ya, tidak boleh adanya asuransi. Baik. Assalamualaikum. Apa yang harus dilakukan jika ada saudara yang percaya dengan dukun? Sudah diingatkan namun dia tetap keras kepala. Kita sama-sama doakan, mudah-mudahan saudara dari Ukhti Femizia ini Allah subhanahu wa ta'ala menyadarkannya dan mengembalikannya ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Pertama, kita jangan pernah patah semangat untuk terus mengingatkan. Mengingatkan bahwa dukun itu tidak pernah mendatangkan manfaat untuk kita. Wala mudar. La yadur wala yadfa. Dia gak bisa ngedatangin mudarat, gak bisa juga ngedatangin manfaat. Ingat itu baik-baik. Usada, nanti disantet sama dukun. Kalau kamu punya jimat yang zikir, masa iya mengingat Allah ngalahin orang yang nyebut nama setan? Apa kamu meragukan kekuasaan Allah? Ada orang begitu takut disantet. Dia takut disantet padahal dia punya jimatnya, dia punya nama Allah, dia punya zikirnya, dia punya apalagi yang mendawamkan ratib contohnya atau yang mendawamkan zikir-zikir lainnya. Bagaimana mungkin kamu meragukan menyebut nama Allah dengan orang yang menyebut nama setan? Di sana dukun memanggil nama siapa? Di sana dia menyebut nama siapa? Nama yang dia puja. Setan-setan yang dia puja. Sementara kita memuja nama Allah. Mana mungkin orang yang memuja nama Allah, menyebut nama Allah, kalah dengan orang yang memuja nama setan? Hasya. Kalau ada orang yang kalah, itu karena dia tidak yakin dengan Allah yang dia puja. Dia lebih yakin kekuatan dukunnya. Makanya dia kalah. Makanya kalau kita berzikir, bermunajat kepada Allah, penuh keyakinan bahwa kita ini diselamatkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah, siapapun tidak akan bisa mendatangkan kemanfaatan ataupun keburukan untuk kita. Gak juga gara-gara kita datang ke dukun kemudian kita punya rezeki jadi tambah, kita punya uang jadi bertambah. Intabih al-mu'tihu wal mun'im hu, yang ngasih Allah, yang ngasih nikmat juga Allah. Jadi bukan dukun, bukan siapa-siapa. Yang dukun-dukun itu yang dikasih, kalau kita ngerasa itu hanya sesaat, sementara akan datang waktunya. Kalau sesajennya habis, dia datang lagi minta sama kamu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi terus usaha, doakan. Yang paling penting doakan agar dia kembali ke jalan Allah. Berharaplah sebelum datang kematian, saudarimu sudah kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Ustazah, bagaimana hukum orang yang bekerja di bank? Saya rasa bulan apa kemarin saya sudah jelaskan. Boleh mendengarkan kajian saya kemarin, saya sudah bahas panjang lebar berkenaan tentang masalah orang kerja di bank. Assalamualaikum Ustazah, batas sholat isya sampai jam berapa ya? Kadang saya suka ketiduran terus sholat isya ini jam 1 malam dan lanjutkan sholat tahajud, apa boleh? Saya katakan, sholat isya batas waktunya azan isya. dari azan isya sampai azan subuh. Itu batas akhirnya. Terus gimana ustazah dengan saya ketiduran bangun jam 1 sholat isya? Boleh, gak jadi masalah. Yang jadi masalah di sini, kamu ngelanjutin sholat tahajud. Loh, emang gak boleh ustazah? Boleh, tapi namanya bukan tahajud. Namanya sholat sunnah malam aja, biasa. Tapi yang namanya tahajud itu, syaratnya adalah sholat isya, tidur, bangun malam. Loh, kenapa ustazah? Kenapa, apa bedanya? Ini kan bangun-bangun malam juga, ada bedanya. Kalau kamu bangun jam 1 bukan untuk tahajud, tapi kamu bangun untuk sholat isya. Karena ada sholat wajib yang belum kamu kerjakan. Karena kamu udah bangun untuk sholat wajib, akhirnya kamu sambilan nambahin sholat sunnah. Kalau yang namanya tahajud, sholat wajib udah kelar, berarti beban gak ada. Tapi kamu membebani dirimu untuk perkara sunnah. Itulah kenapa tahajud dinamain tahajud. Usaha, ada upayanya, ada bersih kerasnya untuk bangun. Di tengah kita tidur tanpa merasakan bebannya wajib lagi, tapi kita masih menganggap yang sunnah seperti wajib. Kita bangun kemudian tahajud. Itu baru namanya tahajud. Di situ letak pahala yang berbeda dengan pahala kalau kamu bangun sholat isya, terus lanjut sholat sunnah yang lainnya. Ada bedanya. Karena di sini ada kantuk yang kamu lawan demi sunnah, bukan demi wajib. Nah, gitu. Assalamualaikum ustaz, apakah benar Sayyidah Aisyah pernah cemburu sampai menjatuhkan makanan dari istri Rasulullah SAW dan bernada tinggi kepada Rasulullah SAW? Baik. Sayyidah Aisyah pernah cemburu. Saya rasa semua istri pasti pernah cemburu sama suaminya. Apalagi kalau suaminya Rasulullah. Suami kita yang pas-pasan aja mukanya kita cemburuin. Suami kita yang apa adanya aja kita cemburuin. Mukanya kalau ditanya, ada gak yang lebih ganteng dari suami kita? Banyak. Tapi kita cemburu sama dia. Dan ini Rasulullah manusia paling sempurna. Manusia paling tampan kira-kira. Kan dia maksum Rasulullah doang. Istrinya kan istrinya Rasulullah, Ummahatul Mukminin yang dimuliakan oleh Allah. Namun dia tidak maksum. Jadi kalau kita mendengar kisah istri Rasulullah cemburu, itu jangan dianggap aib. Itu manusiawi. Ada kecemburuan. Iya, ada kecemburuannya. Tapi untuk kisah menjatuhkan makanan dan lain sebagainya, itu ada kisahnya. Kenapa? Dan kisahnya itu harus berhati-hati dalam mengisahkannya. Emang pernah benar makanannya itu dijatuhkan? Memang pernah benar makanannya dijatuhkan. Kenapa? Orang Rasulullah lagi di jatahnya rumahnya Sayyidah Aisyah, lagi mau makan di rumahnya Sayyidah Aisyah, tiba-tiba ada istrinya Rasulullah datang bawain makanan. Ini untuk orang, ini yang boleh, yang bisa ngebayangin, ini biasanya cuma bini-bini yang punya suaminya kawin lagi nih. Suaminya kawin lagi nih, saya kasih contoh nih. Jatah dia lagi bersama dengan Rasulullah, Rasulullah lagi di rumahnya, tiba-tiba sengaja-ngaja bini yang lain datang ke rumahnya Rasulullah nganterin makanan. Ini kita ngomong pakai kiasan otak kita ya, dan ngomongin zaman Rasulullah aja. Ini perumpamaan di zaman kita sekarang, pakai otak kita sekarang aja contohnya. Terus kemudian tiba-tiba di tengah-tengah seperti itu datang dia bawain makanan buat Rasulullah di depan kita. Di jatahnya kita, di waktunya kita. Dan pada masa itu Sayyidatuna Aisyah adalah wanita yang paling muda, wanita yang paling kecil dari istri-istri Rasulullah yang lain. Maka merajuklah Sayyidah Aisyah. Merajuknya dengan Rasulullah. Dan merajuk juga dengan istrinya yang datang itu sama Sayyidatuna Aisyah. Dijatuhkanlah makanan tersebut. Tapi Rasulullah SAW dengan sabarnya, dengan tabahnya, waktu Sayyidah Aisyah menjatuhkan makanan tersebut, Rasulullah sambil memungut makanan yang jatuh itu, seraya beliau berkata, "Jangan ghadabat ummukum." Ibu kalian lagi gambek. Rasulullah gak marah. Maka dalam kisah ini, kalau Rasulullah aja tidak marah dengan sikap Sayyidah Aisyah, siapa kita yang mau menganggap itu suatu kekurangan dari Sayyidah Aisyah? itu adalah sikap normalnya seorang istri yang sedang ngambek kepada suami. Kalau dibilang bernada tinggi, ada ziyadah. Ini tambahan ini ceritanya. Tidak benar adanya. Bagaimana mungkin seorang istri berani bernada tinggi wala siyama ila Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apalagi kepada Rasulullah. Ada ayat yang berbunyi, la tarfa'u aswataka fawqa sawti nabi. Jangan sekali-kali kamu meninggikan suara kamu di atas suara Nabi. Ayat ini jelas. Dan tidak mungkin Ummu Aisyah, ibu kita semua Sayyidah Aisyah, berani meninggikan suara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ziyadah. Ini tambahan yang tidak benar ceritanya. Jadi kalau soal merajuk, ngambek, betul, ada. Itu kisahnya. Tapi lihat bagaimana respon Nabi dengan ngambeknya Sayyidah Aisyah. Dia ambil makanannya sambil bilang, ibu kalian lagi ngambek. Dan Nabi tersenyum. Dan masalahnya selesai sampai di situ. Bukan berarti berantem yang nganterin makanan pulang ente. Ini bukan jatahnya ente. Gak ada Sayyidah Aisyah begitu. Dipanggil suruh makan bareng. Ternyata usut punya usut yang datang ke rumah Nabi itu adalah orang-orang yang diutus sama istri-istri Nabi yang lain yang pada penasaran. Kenapa ya? Katanya saya dengar di rumah Nabi itu kalau lagi jatahnya Aisyah makanan banyak. Ternyata yang datang dengan niatan gak baik itu pengen ngecek betul gak di rumah Nabi itu kalau lagi ada jatahnya Sayyidah Aisyah makanan di rumah Nabi itu banyak. Ternyata dia jumpai betul sahabat Nabi paling senang ngirimin makanan kalau Nabi lagi di rumahnya Aisyah. Kenapa begitu? Karena Nabi yang pernah bilang, saya suka dengan Aisyah. Saya sayang dengan Aisyah. Akhirnya sahabat itu selalu nunggu kapan dia jatahnya Nabi di rumah Aisyah. Kalau ada jatahnya Nabi di rumah Aisyah, dikirimin tuh makanan ke rumahnya Aisyah buat nyenengin hati Nabi yang bersama dengan Aisyah. Nah begitu. Jadi kisah ini bukan hukum halal dan haram. Dan tolong untuk mengisahkan kisah rumah tangga Nabi, kita sebagai orang awam, kita ini orang awam semua ya, termasuk saya, berkisahlah dengan penuh hati-hati. Terutama dalam mengisahkan karakter istri kita, istri Nabi, yaitu yang disebut oleh Allah Ummahatul Mukminin. Ibunya para kaum orang-orang mukmin. Jadi kamu orang mukmin, kita semua orang mukmin, ibu kita itu istri-istri Nabi. Jadi kalau ada orang yang menjelek-jelekkan istri Nabi, hakikatnya kamu sedang menjelekkan ibu kamu sendiri. Hati-hati. Kemudian, assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya. Jika sudah bertobat, tapi masih saja bayangkan tentang dosa kita di masa lalu, masih saja terlihat di pikiran kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Dosa di masa lalu baik untuk diingat. Tujuan untuk diingat apa? Agar tidak terulang lagi. Terbayang-bayang bagus agar kita terus mengingat dan terus beristighfar kepada Allah untuk kesalahan kita yang lalu. Tapi bukan berarti mengingat yang lalu sampai tidak bisa memperbaiki ke depan. Itu yang salah. Ada orang stuck di masa lalu. Kebayangin masa lalu terus sampai seolah-olah tidak ada hari esok. Itu yang gak boleh. Tapi kalau kita terus memperbaiki diri ke depan tapi masih terbayang dengan dosa-dosa yang lalu, itu baik, itu bagus, dan itu matlub dianjurkan agar kita tidak mengulangi dosa yang sama. Baik. Saudara Afwan ingin bertanya di luar tema. Apabila ada seorang yang telah meninggal dunia akan tetapi dia masih mempunyai hutang, apakah Fatihah yang dikirakan sampai tidak ke baik? Kaitan dia berhutang apa? Dia masih mempunyai hutang, iya, hutang. Apakah Fatihah yang dikirimkan sampai maksudnya dia masih punya utang, apakah doa-doa kita yang kita kirimkan untuk mereka semua itu sampai? Untuk sejauh yang saya ketahui, itu sampai. Adapun tentang urusan hutang dia sama yang belum terselesaikan, itu adalah urusan dia yang belum diselesaikan, yang perlu diselesaikan. Makanya kita dalam berhutang hati-hati. Jangan selalu mengandalkan seolah-olah ada hari esok, ada minggu depan, ada bulan depan. Kita gak ada yang tahu umur. Nah, di dalam riwayat dikatakan siksaan akan tetap disiksa orang yang meninggal sampai hutangnya dilunaskan. Orang yang meninggal dan membawa hutang akan terus merasa tersiksa dirinya sampai hutangnya dilunaskan. Jadi untuk keluarga yang merasa ahli keluarganya masih berhutang, berusahalah sebisa mungkin melunasinya sesegera mungkin, agar doa-doa kita lebih manfaat kepadanya, lebih mendatangkan kebaikan untuknya. Tapi ingat, bukan berarti orang yang berhutang lalu kita tahu hutangnya itu tidak terbayar, terutama apalagi dengan sengaja dia melakukan hal tersebut, ada duit ditunda-tunda sampai akhirnya dia wafat meninggal dunia. Jangan pernah kita mengira dengan doa-doa kita berarti itu mampu mengangkat azabnya. Tidak. Azabnya akan terangkat begitu hutangnya lunas. Jadi bukan berarti doa kita bisa mengangkat azabnya. Baik. Assalamualaikum Ustazah. Jika kita belum diakikah dan kita ingin berkurban, lebih baik didahulukan yang mana dulu Ustazah? Pertama harus kita ketahui, kenapa orang banyak nanya kurban? Ini udah mau lebaran haji. Pertama kita harus tahu antara kurban dengan akikah. Akikah itu tanggung jawab ibu bapak kita. Akikah tanggung jawab ibu bapak. Yang harus mengakikahkan kita, bapak kita pertama. Bapak kita yang berkewajiban mengakikahkan kita. Adapun kurban, kurban itu adalah sunnah sendiri kita. Kalau ada rezeki, kita disunahkan untuk berkurban. Jadi, kalau ada orang yang ditanya, mana yang didahulukan antara kurban dengan akikah? Saya katakan, yang didahulukan ya kurban. Karena akikah itu bukan kewajiban kita. Kewajiban orang tua kita. Ada rezeki, kita mau mengakikahkan diri kita sendiri, alhamdulillah, ngebantuin orang tua kita. Nah, di situ hukumnya gak masalah. Begitu masalah ini ada khilaf, ada yang mengatakan akikah lebih dahulu, ada yang mengatakan kurban lebih dahulu, bahkan sampai ada yang mengatakan berkurbanlah, berakikahlah di waktu kurban. Kalau berakikah di waktu kurban, dapat pahalanya sama. Tapi saya tidak sependapat dengan pendapat ini. Maksud saya, kalau kamu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu kerjakan yang bisa kamu kerjakan. Pertama, kurban dulu, mungkin kalau kamu sudah dewasa, kemudian akikah. Tapi kalau kita punya anak, di sini ada rezeki. Yang satu mana mau akikahin anak dulu, apa mau kurbanin dia dulu? Ya akikahin dulu, baru kurbanin, begitu. Assalamualaikum Ustazah, kalau jualan satu barang, harganya dibeda-bedain ke orang-orang. Misal, dijual ke orang A, 18.000, ke orang B, 20, itu gimana hukumnya? Ya tidak masalah. Kamu mau kasih diskon sama si Fulan gak dikasih diskon. Ya hukumnya gak apa-apa. Gak ada dosanya juga di sini. Kalau ditanya hukum, boleh. Ya gak boleh itu biasanya harga jual barang dua harga. Jual barang dua harga itu seperti kalau kamu ngutang harganya sekian, kalau cash harganya sekian. Itu yang tidak boleh. Baik. Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya, apakah benar jika kurban satu ekor kambing atas nama orang tua sudah termasuk anaknya juga satu keluarga? Yang betul suami berkurban. Suami hidup. Bukan kita yang mengorbankan atas nama suami. Suami hidup beli satu kambing. Berkorban atas nama dirinya, atas nama istrinya dan anak-anaknya, masukkah pahala tersebut? Masuk pahala kurban. Suami korban untuk dirinya. Bini ikut ke bawah pahalanya, anak-anak semuanya ikut ke bawah pahalanya. Bukan kita mengorbankan atas nama bapak kita, pahala kita semuanya dapat. Itu salah. Ya, betul satu keluarga, kepala rumah tangga, kepala keluarga berkurban bersama dirinya, anak bininya ikut masuk dalam pahalanya. Itu yang betul. Assalamualaikum Ustaz, jika ingin atau sedang bertaubat, apakah juga sebaiknya membatasi dari pergaulan atau kawan yang memiliki kebiasaan buruk? Pastinya. Jika kita ingin bertaubat, kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, salah satu upayanya adalah keluarkan diri kita dulu dari kawanan-kawanan yang tidak baik. Dari lingkungan yang tidak baik. Itu akan sangat membantu perubahan kita, sangat membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baik. Assalamualaikum Ustazah, mana lebih afdol? Baca Yasin atau Yasin Fadilah? Syukran. Tergantung membaca Yasin ataupun Yasin Fadilah, kedua-duanya baik, bagus dibaca. Dan kalau ditanya mana lebih afdol, Yasin Fadilah ada tambahan doa. Adapun Yasin aja, Yasin aja, Quran yang kita baca. Jadi kalau ditanya satu ada plusnya doa, satu gak ada plusnya doa. Jadi bagaimana? Nah gitu. Adapun kamu mau ngabalin yang mana, semuanya tidak masalah. Tapi sekadar informasi, saya salah satu orang mengamalkan Yasin Fadilah. Jadi jika ada yang mau mengamalkan Yasin Fadilah, ya baca-baca aja, dan situ tidak ada kerugiannya, karena di dalam Yasin Fadilah ada tambahan doanya. Yang doanya sangat bagus dan luar biasa maknanya. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah jika orang tua kita sudah meninggal dunia, apabila kita berbuat dosa, orang tua kita akan ikut mendapatkan balasan apa yang kita lakukan? Nah, apa yang kita kerjakan selama di dunia akan dipertunjukkan itu juga kepada kedua orang tua kita, kepada orang tua kita. Ulang, putrimu, anak laki-lakimu melakukan dosa ini sampai katanya kila ada orang tua yang saking gak kuatnya mendengar banyaknya laporan tentang keburukan anaknya, sampai orang tuanya di barzakh berkata, ya Rob, cabut saja nyawa anak saya daripada dia terus-terusan mengerjakan dosa yang membuat aku malu kepadamu, ya Allah. Nah, begitu. Memang ya, sampai kepada orang tuanya. Adapun mendapatkan dosa, kembali kepada apakah waktu orang tuanya hidup pernah mendidik anaknya, pernah mengajarkan anak-anaknya apa yang perlu diajarkan. Kalau seandainya belum, disitulah orang tuanya kena dosanya. Tapi kalau ternyata dulu orang tuanya pernah dia mengajarkan, pernah mengingatkan, dia tidak mendapat dosanya, dia hanya diberitahu, dia hanya mengetahui akan kesalahan anak-anaknya, tapi dosanya tidak mengalir kepadanya, mengalir kepada kita sendiri. Kemudian, Ustazah, jika orang yang sudah sering bertaubat, terus dia melakukan dosa lagi, bagaimana dengan taubatnya? Apakah kita tetap disebut taubatan nasuha? Namanya taubatan nasuha, tidak kembali kepada dosa itu. Kalau masih kembali, namanya bukan nasuha. Kan gitu, pasti ada dosa-dosa lagi yang kita kerjakan. Jangan pernah menyerah, terus bertobat, terus mohon kepada Allah SWT, berulang-ulang, meskipun dosanya yang kita kerjakan berulang-ulang. Sehingga nanti insya Allah akan datang masanya, waktunya, taubat kita betul-betul membuat kita berhenti dari perbuatan dosa kita. Bagaimana kita berniat saat akan mengikuti atau sebelum membaca khataman Quran atau baca solawat berjamaah? Misalnya kita hanya mengambil satu juz saja, apakah khataman kita diterima? Syukran. Menjadi khataman berjamaah, khataman berjamaah bersama-sama, kita dapat bagian pahala yang ada di situ. Pastinya orang yang berjamaah dalam mendapat bagian pahala ini sama orang yang sendiri beda. Kalau ada orang khataman sendiri, dia sendiri yang khataman, ya pahala yang dia dapat lebih banyak daripada orang yang hanya ngambil satu juz. Tapi dapat gak pahala mengkhatam? Dapat pahala khatam bil jamaah. Tabaruk, ngambil keberkahannya. Dapat, tidak dapat. Kalau gak dapat. Kalau ditanya bagaimana berniat, dari awal kita baca, niatin. Nanti kan biasanya khataman itu diniatin untuk siapa? Misalnya, ayo sama-sama kita bacakan niat khatam. Kali ini untuk fulan, ibnu fulan. Pada saat kita mau baca Quran, ya kita niatin, ya Rab, saya membaca Quran ini dengan niat yang aku hadiahkan kepada fulan ibnu fulan. Gitu aja, selesai. Kemudian Ustazah, kalau BPJS bagaimana? Itu program pemerintah, apa boleh? Hukum BPJS itu dasarnya dibilang menolong. Dasarnya adalah menolong, menolong orang-orang yang susah. Nah inilah yang saya bilang tadi, ada satu dari 10 ulama, mungkin satu yang menyatakan boleh, ini dengan cerminan seperti ini nih, menolong. Kalau kita betul-betul di dalam situasi terdesak, kita tidak betul-betul memiliki uang, memiliki rezeki, dan kita butuh bantuan karena ini dari sokongan pemerintah, kita memakainya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita tidak membutuhkan, kita tidak merasa penting, maka kita tidak harus mengikutinya. Begitu aja. Jadi program pemerintah ini sebagian mengatakan diwajibkan. Tapi sampai detik ini, alhamdulillah saya tidak pakai BPJS. Tidak mengikuti juga BPJS. Mana tu tadi? Assalamualaikum Ustaz, jika kita berguru dengan guru laki-laki atau Ustaz, Kiai atau Habib, apakah boleh mencium tangan dengan alasan ingin keberkahan? Tidak boleh jika tidak mahram. Kalau laki-laki berguru dengan laki-laki, Habib kah, Kiai kah, siapapun dia, boleh salaman. Perempuan, mau gurunya Habaib, Kiai, siapapun dia, kalau tidak mahram, tidak boleh mencium tangan hatta dengan alasan keberkahan. Gak ada keberkahan dengan haram. Gak ada. Assalamualaikum Ustazah, ada seorang baru mampu mengakikahkan anak setelah anaknya wafat. Apa memang harus? Iya. Meskipun setelah wafat, tetap diharuskan akikah. Assalamualaikum Ustazah, mana yang harus dipilih? Menjadi saksi oleh pihak berwajib atau bos kita tapi buka aib orang? Atau diam tidak jadi saksi? Mana harus dipilih? Menjadi saksi oleh pihak berwajib atau bos kita tapi buka aib orang, nah, atau diam tidak jadi saksi. Terima kasih sudah. Salah satu diperbolehkan yang membuka aib adalah di pengadilan, karena di pengadilan itu ingin membuka mana hak, mana batil, mana yang baik, mana yang benar. Jadi kalau membuka kejelekan orang di tengah pengadilan kita sebagai saksi, itu tidak disebut sebagai orang yang membuka aib, karena kita disumpah dan kita dimintakan kesaksiannya. Itu malah menjelaskan yang benar, meskipun itu membuka aib, adalah hukumnya wajib. Ya. Assalamualaikum Ustazah, apakah boleh memegang kitab, contoh khulasoh, atau kitab-kitab maulid lainnya di saat sedang haid? Boleh. Yang penting pada saat kita membuka khulasoh, ya, ada ayat-ayat Quran, tidak kita sentuh dengan tangan kita. Selebihnya kalau hanya menyentuh luarnya, kemudian kita buka-buka lapis apa lembarannya, tidak masalah asalkan tidak menyentuh ayatnya. Afwan Ustazah, melanjutkan hal kurban tadi, jadi orang tua sudah bercerai, anaknya tinggal bersama ibunya, anaknya ada rezeki jadi kasih uang ke ibu untuk berkurban, itu bagaimana Ustazah? Gak apa-apa, boleh-boleh aja. Kamu beri uang kepada ibumu agar ibumu yang kurbankan, gak masalah, boleh-boleh aja. Toh juga kita mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengakikahkan dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, kalau apa namanya, kalau nggak bayar akikah itu apakah menjadi hutang? Iya. Kullu mauludin lahiratun bi'akikatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadaikan sampai akikahnya ditunaikan. Nah, jadi berusaha akikah itu jadi tanggung jawab orang tua. Maksud tergadaikan apa? Ya orang tuanya itu kan biasanya ada di yaumul qiyamah, anak yang memberikan syafaat kepada orang tuanya, anak yang memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya belum mengakikahkannya, pertolongan itu gak akan bisa sampai, karena anaknya tergadaikan dan orang tuanya belum melepaskan gadaiannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, insyaallah, terutama untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur yang panjang di dalam ketaatannya dan memperbaiki keadaan kita menuju keadaan yang terbaik, yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Amin Allahumma amin. Ala hadidni ya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبه او جيرتنا صحبه والمسلمين اجمع امين يا ربي اسمع